Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan jaga syahadatain kita, jaga tauhid kita, iman kita, dan beritiba'lah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan hadirin selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena parameternya adalah manfaatnya ilmu, bukan sebatas banyaknya ilmu. Dan selalu ingat terus ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Dan untuk mendapatkan manfaat dari ilmu, kita bukan hanya dituntut untuk belajar hadirin, tapi juga dituntut untuk memuliakan. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Sebuah kaidah di dunia para ulama berbunyi, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah enggak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari muliakan mulai dari hal-hal yang sederhana. Duduk ketika, jaga posisi duduk ketika belajar, fokus, gak main handphone atau gadget. Walaupun gak ada yang lihat, tapi kan orang yang belajar tuh yakin Allah Maha melihat. Sampai senantiasa menempatkan ilmu di atas, senantiasa menomorsatukan ilmu, karena ilmu itu adalah firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi itu yang perlu selalu kita ingat terus. Ini bukan tentang belajar semata, tapi ini tentang memuliakan. Dan belajar menjadi bagian memuliakan ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang cukup panjang, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa membaca hadis ini dan mendapatkan manfaat dari hadis ini. Kita mulai musta'inan billahi azza wa jalla. An Abi Amr, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, menyampaikan bahwa An Abi Amr, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, qal kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal siang. Ini menunjukkan hadirin bahwa para sahabat itu semangat untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk ngumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban masing-masing yang lain tentu saja. Jadi kewajiban-kewajiban sebagai suami, sebagai ayah itu tetap dipenuhi. Mungkin misalnya mereka bekerja, tapi di sisi lain itu mereka semangat untuk bersama dan berada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis contoh dari banyak sekali hadis tentang masalah ini. Jadi ini pelajaran penting bagi kita, pelajaran penting bagi kita untuk mendekat. Oh, tapi kan Nabi SAW sudah wafat. Bisa dengan mendekat ke sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendekat dengan ahli warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda, al ulama warathatul anbiya, ulama itu ahli warisnya para nabi. Jadi mendekat ke ulama atau ke ahli ilmu. Dan itu yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mari kita lanjutkan. Ketika mereka lagi ngumpul, lagi bersama Rasulullah SAW, faja'ahu qawmun uratun mujtabi an-nimar awil aba. Pada saat itu datanglah sekelompok orang yang memakai pakaiannya sangat minim, itu yang lebih tepat. Jadi telanjang itu bukan naked, telanjang bulat, enggak. Makanya kan dijelaskan yang hanya memakai kain suf dari wool bergaris-garis yang dilubangi pada bagian kepala, atau memakai semacam baju kurung sambil membawa pedang. Jadi pakaiannya tuh minim, hadirin. Dalam riwayat di Imam Muslim itu ada tambahan khufah. Jadi bukan urah saja tapi juga khufah. Mereka enggak pakai alas kaki. Jadi bayangin zaman dulu enggak pakai alas kaki, lalu pakaiannya minim gitu. Bagi yang pernah ke Madinah gitu, pernah ngerasain gak sih pas sholat zuhur di Masjid Nabawi, sendalnya hilang gitu loh. Udah lama syafa'al. Apalagi yang baru-baru pertama kali ke Masjid Nabawi, gak tahu bahwa ada tempat sendal banyak di dalam masjid. Jadi dia gayanya pakai gaya masuk masjid Indonesia, buka sendalnya di depan pintu terus ditinggal. Pas selesai sholat mau balik ke hotel, sendalnya hilang. Harusnya kan dibawa masuk gitu lah. Terus zuhur panas gitu, itu luar, masya Allah kan, hadirin. Nah itu di zaman sekarang yang ubin segala macam. Gimana di zaman Nabi SAW? Jadi kondisi mereka itu menyedihkan, hadirin. Tapi mereka tetap membawa pedang untuk berjuang pada saat itu. Dan mereka itu dari mudhar. Amatuhum bal kulluhum min mudhar. Kita lanjutkan. Dan orang-orang itu dari suku mudhar. Bahkan semuanya dari suku mudhar. Maka hadirin sekalian yang Allah muliakan, fatama'ara wajhu Rasulullah SAW lima ra'a bihi minal faqah. Maka Nabi SAW berubah, terkejut gitu loh wajah beliau itu ketika melihat pemandangan tentang kemiskinan pada mereka. Ditambah lagi kata para ulama, mereka ini dari mudhar. Mudhar itu salah satu suku terhormat. Loh kok miskin-miskin begini gitu loh. Salah satu suku terpandang itu mudhar, jamaah, pada saat itu. Tapi gak pakai sendal, gak pakai sepatu, terus pakainya juga minim gitu, hadirin. SAW cukup terkejut dan wajah beliau berubah. Fadakhala thumma kharaja. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah beliau lalu keluar kembali dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Nah, ini masuk waktu sholat. Jadi mengumandangkan azan, fa adzana wa aqama. Maka Bilal azan dan beliau pun qomat. Aqama itu qomat. Fa shalla tsumma khotoba. Lalu Rasulullah SAW memimpin sholat. Habis selesai sholat, beliau berkhutbah. Beliau berkhutbah. Dan beliau menyampaikan, faqala ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Sampai akhir ayat innallaha kana alaikum raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Jadi itu ayat yang pertama yang beliau baca. Surat apa tuh hadirin? Surat An-Nisa ya, ayat pertama. Jadi ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, jadi dari Nabi Adam, lalu Allah ciptakan istri dari beliau, dan dari beliau dan Hawa Allah membuat manusia itu berkembang biak, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Gitu. Suruh bertakwa. Kalian tuh dari satu jiwa. Ila akhiril ayah. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyar. Dan ayat yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Hasyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap jiwa itu melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, hari kiamat. Al-Hasyr ayat 18. Itu. Jadi wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah. Setiap jiwanya harus melihat apa yang sudah dia berikan, apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok. Itu hadirin Allah muliakan. Pada saat itu tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi. Setelah Allah Subhanahu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut atau membacakan ayat tersebut, beliau mengatakan tasaddaqa rajulun min darihi min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi. Hendaklah seseorang bersedekah dengan uang dinarnya dan dirhamnya dari pakaiannya, dari sok, sok itu 2100-an gram gandumnya, dan dari sok kurmanya, sok itu tadi 2100-an gram, dijelaskan mayoritas para ulama. Hatta qal walau bisyakki tamrin atau walau bisyakki tamrah, dan mengatakan walaupun hanya dengan sepotong satu butir kurma. Jadi semua kerahkan yang kita mampu. Ada yang kalau mampu dinar-dinar, kalau kita mampu dirham, dirham. Dan satu dinar itu 4,25 gram emas ya. Kalau satu dirham mungkin sekarang 80 ribuan itu ya, so inilah bisa dicek secara pasti, pokoknya sekitar segitulah. Terus ada yang bisa kasih pakaian, kasih pakaian. Yang bisa kasih gandumnya, kasih gandum. Yang bisa kasih kurma, kasih kurma, walaupun cuma satu kurma, walaupun cuma satu butir kurma atau setengah butir kurma, sebagian satu butir kurma. Faja'a rajul min al-ansar bi surrati kadat kaffuhu ta'jazu anha bal qad ajazat. Lalu hadirin Allah muliakan, maka datanglah seorang ansar. Ansar itu penduduk kota Madinah, orang-orang Madinah ya. Maka datanglah seorang ansar dengan membawa kantong besar yang membuat tangannya tuh hampir gak kuat dalam membawa kantongan tersebut. Bahkan sampai pada titik benar-benar gak kuat, saking besarnya, berat gitu. Jadi langsung action. Ngotong-tong bawa kantongan yang besar dan berat gitu, hadirin. Itu udah sulit tangannya, apa udah sulit dibawa, dan akhirnya benar-benar nggak kuat, akhirnya benar-benar nggak kuat saking semangatnya dan saking banyaknya. Thumma tataba'a an-nas. Nah setelah ansar tersebut membawa kantongan yang besar itu, kemudian orang-orang yang lain tuh saling mengikuti. Jadi mengikuti ansor ini, ada yang bawa ini lagi segala macam. Jadi yang lain tuh ngikut. Yang lain ngikut. Hatta ra'aitu kaumain min ta'amin wa thiyabin, hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabatun. Jadi kemudian orang-orang tuh saling mengikuti hingga saya melihat dua tumpukan besar makanan dan pakaian. Dua tumpukan besar numpuk gitu, pakaian dan makanan dan pakaian. Hingga saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berseri-seri seolah-olah tersepuh emas. Jadi Nabi senang banget sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahagia melihat para sahabatnya begitu. Jadi, pokoknya ada ngasih ini, kasih ini, jadi dua tumpuk makanan dan pakaian. Senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bersabda, barang siapa yang memulai sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti amal itu sesudahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai di dalam sunnah yang buruk, emang ada sunnah yang buruk? Ini secara bahasa, jadi hal yang buruk, jalan yang buruk, metode yang buruk, konsep yang buruk, amalan yang buruk, gitu. Tuntunan yang buruk, gitu. Di dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Nah, ini poin hadirin. Dan ini yang menjadi judul dari bab kita. Barang siapa yang memulai sunnah yang baik di dalam Islam. Dan konteksnya apa? Ansor tadi. Begitu Nabi SAW bersabda, itu langsung ada seorang Ansor bawa kantongan yang gede dan berat sehingga dia gak mampu membawanya. Lalu ketika dia memulai, Ansor itu radhiyallahu anhu, yang lain mengikuti dia. Kan gitu ya konteksnya tadi. Yang lain tuh ngikutin dia. Saling mengikuti. Sampai ada dua tumpukan besar makanan dan pakaian. Nah, orang yang memulai kebaikan, orang yang memulai sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas sunnah Nabi SAW, karena Nabi yang memerintahkan sunnah, yang memulai mengerjakan perintah Rasulullah SAW, memulai mengamalkan sebuah ayat, dan sudah clear secara validitas sahih hadisnya dan pemahamannya dijelaskan para ulama kita dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, bukan pakai pemahaman kita pribadi. Jadi kalau kita melakukan itu, maka kita mendapatkan pahala man sanna fil Islam sunnah falahu ajruha. Dia mendapatkan pahala amalan yang dilakukan, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dan pahala orang yang mengikuti amalan yang dia kerjakan tersebut tanpa mengurangi pahala yang mengikuti dia tersebut. Tanpa mengikuti pahala yang lain. Dan ini di skup masing-masing bisa hadir. Skup masing-masing bisa. Misalnya kita lagi ada di komunitas, orang yang makannya tuh gak peduli pakai tangan apa, lalu kita mulai pakai tangan kanan terus baca bismillah kul sambillah kul biyaminik wakul mimayani. Nabi SAW mengatakan, nak, kalau makan itu baca bismillah lalu pakai tangan kanan dan makan yang terdekat, kalau makan barang satu wadah dan menunya sama. Terus kita amalkan, kita sampaikan hadis tersebut ke teman-teman kita, lalu kita contohkan, kita selalu pakai tangan kanan dan kalau mau makan baca bismillah dulu, terus pelan-pelan nih yang lain ngikut. Ah, kita dapat pahala ngamalin sunnah itu dan pahala teman-teman kita yang terinspirasi kita dan ngikutin kita. Jadi kalau ada 10 orang ya kita dapat pahala 10 orang, 20 orang, kita dapat pahala 20 orang. Kita hadirin Allah muliakan. Jadi ini pahala perintis itu tuh besar, jemaah. Karena jadi orang pertama tuh gak mudah. Mungkin awalnya dipandang aneh, bahkan di sebagian tempat dipikir orang sesat, padahal jelas yang dijadikan rujukan Riyadhus Shalihin, gimana dikatakan sesat lah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, keterangan ulamanya juga jelas, cuman amalan tersebut itu belum familiar, belum dikenal di lingkungan tersebut, di desa itu, di kampung itu, di komplek itu, semua jamaah masjid belum ada yang tahu kayak begitu. Nah terus kita lakukan itu dalam rangka menghidupkan sebuah amalan yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang langka di masyarakat kita atau gak ada di masyarakat kita atau di lingkungan kita. Gitu hadirin. Itu poin. Contohnya seperti memperbanyak amalan di bulan-bulan haram. Kan kita ada di bulan haram nih. Nah, sekarang kita masuk ke bulan haram ketiga dari tiga bulan yang datang berturut-turut, Al-Muharram. Ini kan belum familiar hadirin. Apalagi kalau kita beberapa tahun yang lalu, oh orang tuh gak ngerti ini apa-apaan lagi nih. Yang gue tahu sih bulan yang mulia itu Ramadan ya, dari dulu. Iya setuju mas, tapi ini ada juga, ada 4 bulan lain. Yang benar loh, lo ngaji di mana? Oh ini ada dalam Al-Quran, At-Taubah ayat 36 mas. Bukan kata guru ngaji, ini firman Allah. Nah yang benar, buka aja mas, gitu. Buka, iya. Tapi kan gak disebutin bulannya apa aja. Yang ada cuman kalimat minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ah, bulan-bulan tersebut itu dijelaskan dalam hadis, mas. Ah, masa? Iya, mas. Mana coba lihat hadisnya? Ah, ini hadisnya. Gitu. 3 bulan datang berturut-turut kata Nabi SAW. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, War Rajab Mudhar, dan yang keempat bulan Rajab. Iya. Kok gue baru tahu? Ya namanya juga kita ini berproses lah mas. Saya juga baru tahu kemarin. Gitu, biar nggak ngejatuhin ini orang, kita juga baru tahu. Ya baru-baru kemarin lah. Gitu. Orang Indonesia kalau bilang baru-baru kemarin kan mutlak ya, benar nggak sih? Benar mas. Ya kemarin-kemarin lah gitu. Baru beberapa tahun yang lalu. Akhirnya nih orang ngamalin. Wah kalau gitu perbanyak amal ya. Iya mas. Ini amal ibadah dilipat gandakan dan dosa tuh dilipat gandakan. Tapi udah sampai Al-Muharram nih, gue terlambat. Lah nggak ada kata terlambat lah mas. Tinggal istighfar, taubat, maksimalkan. Terus di Al-Muharramnya ada amalan apa? Ya bebas amalan apa aja. Dan Nabi menekankan perbanyak puasa mas, gitu. Karena puasa terbaik itu di sebuah bulan setelah Ramadan itu, puasa di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Terus nanti ada Asyura mas, ada Tasu'a, gitu lah. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita bisa merintis kebaikan dalam konteks apapun ya, kita akan dapat pahala, dan kita akan dapat pahala semua orang yang mengikuti kita dan mengamalkan itu luar biasa. Semua orang yang mengamalkan itu karena terinspirasi oleh kita, karena melihat kita, itu hadirin. Dan seringkali kan dalam kebaikan itu harus ada yang pertama kali memulai gitu loh, di banyak hal. Itu kalau sekali satu mulai, udah yang lain pernah ikut. Ada banyak hal. Jangan nanti dulu. Dia udah mulai. Oke, kita mulai. Emang abu udah mulai itu. Makanya pahalanya juga besar. Dan dia jadi perintis kebaikan gitu loh. Jadi perintis kebaikan. Jadi jangan pernah diremehkan. Itu seperti seorang Ansor yang membawa kantongan yang besar. Akhirnya beliau ini gak kuat. Dan ketika yang lain melihat, akhirnya yang lain tuh semangat. Jadi hadirin Allah muliakan, marilah kita menghidupkan merintis gitu loh. Itu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Pahalanya besar. Dan sebaliknya hadirin Allah muliakan. Kalau kita membuat hal buruk, lalu hal buruk kita itu diikuti oleh yang lain. Orang terinspirasi melakukan keburukan tersebut karena melihat kita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah? Coba kita lihat lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kana alaihi wizruha." Dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Dan dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Yang melakukan hal yang buruk itu karena terinspirasi oleh dia. Pernah baca keterangan ulama? Kata para ulama jamaah, wawizruha wawizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan tersebut karena terinspirasi oleh dia, karena mengikuti dia, dan itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau kita lakukan hal yang buruk apapun, ya maksiat, ya bid'ah, kemungkaran, apalagi kesyirikan hadirin, hati-hati. Kalau kebaikan pahalanya terus sampai hari kiamat, kalau keburukan dosanya terus sampai hari kiamat. Makanya ini motivasi sekaligus ancaman bagi setiap pihak, khususnya yang punya pengaruh di sebuah lingkungan, di sebuah masyarakat, bahkan hari ini di sosial media. Kita anggap ini biasa aja, cuma ini orang terinspirasi. Kita nggak tahu berapa yang nggak tahu siapa yang melakukan kesalahan itu gara-gara ngikutin kita. Itu dosa terus sendiri. Hati-hati orang-orang yang jadi trendsetter. Kalau trennya positif, kalau trennya negatif, itu dosanya terus. Hadirin Allah muliakan. Jangan pernah remehkan hal ini. Karena ini enggak main-main. Ini tidak main-main. Jamaah yang Allah muliakan, makanya kan para ulama kita menjelaskan bahwa setiap ada kasus pembunuhan, maka salah satu anak Nabi Adam itu menanggung dosanya, karena dialah yang memulai dan orang yang pertama kali membunuh di dunia ini. Hadirin Allah muliakan. Jadi bayangin gak sih ada berapa kasus pembunuhan selama ini di Indonesia per hari berapa? Berapa? Kurang lebih. Ada apa datanya? Nggak ada. Banyak banget loh. Itu Qabil dapat dosanya jemaah. Itu baru di Indonesia, belum di tempat lain. Maka jangan gampang gitu loh. Apalagi bermain di sosial media, yang sekali kita masukkan sesuatu udah gak bisa kita rem lagi. Dan kalau itu keburukan, itu fatal. Dan bisa jadi beberapa tahun kemudian udah hilang nih, hype-nya hilang, Tapi nanti 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, ada orang ngelihat lagi yang kita lakukan. Kayaknya menarik nih kalau kita boomingkan lagi, booming lagi, kena lagi jamaah. Lama ya. Itu 1386 kasus dalam satu tahun. 1386 kasus selama setahun. Itu baru satu tahun. Ngebayangin gak sih? Makanya jangan gampang lah masalah ini lah. Jadilah perintis kebaikan, jangan jadi perintis keburukan, hadirin. Bahaya. Apalagi hari ini. Di tahun-tahun yang dulu, kalau orang melakukan keburukan belum tentu menyebar. Sekarang tuh semua punya panggung. Panggungnya ini aja udah. Ini aja udah panggungnya. Dulu harus orang yang punya panggung terus bisa menyedot mungkin punya relasi dengan pihak-pihak yang bisa mengangkat beritanya dan bisa memviralkan apa yang dia lakukan. Tapi sekarang kan enggak, semua orang bisa dengan diupload aja, tiba-tiba booming. Dia juga bingung, kok bisa booming. Kalau baik, kalau buruk. Dan rekam jejak digital sampai detik ini ada. Ya, hati-hatilah hadirin. Hati-hati. Hati-hati. Dari cara bijak. Semuanya hadir, kemaksiatan dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Jadi nasallahu sallallahu alaihi wasallam. Semua hendaknya marilah kita bertakwa kepada Allah dan mikir. Ini gak selesai-selesai loh. Ini akan terus. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan kalau sudah ada yang terlanjur seperti itu, maka segera tobat-tobatan nasuha. Hadirin yang Allah muliakan, bahkan kata para ulama, jelaskan bahwa saya udah gak kayak gitu lagi. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang penting ada pesan, saya udah gak kesana lagi. Jadi baik langsung maupun tidak langsung. Dan coba dia buat kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk itu. Jadi kalau dulu melakukan sebuah dosa yang terus jadi diikutin banyak orang, maka dia coba berpikir, gimana saya buat kebaikan yang diikuti oleh banyak orang, biar kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan tersebut. Dan perbanyak istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. bisa disampaikan. Intinya adalah jadilah perintis kebaikan dan jangan jadi perintis keburukan. Jadilah orang yang menginspirasi dalam kebaikan dan jangan jadi orang yang menginspirasi di dalam keburukan. Gitu hadirin. Kalau kita influencer, jadilah influencer dalam ketaatan, jangan dalam kemaksiatan. Bahaya hadirin, bahaya. Akan terus sampai hari kiamat selama ada orang ngikutin. Dan minta terus pertolongan kepada Allah. Saya rasa cukup sampai di sini jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar menjadi perintis kebaikan, menjadi memberikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan yang bisa menginspirasi orang, bisa diikuti oleh orang sehingga itu menambah pundi-pundi pahala kita. Dan tujuannya bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung atau mendapatkan panggung, atau ambisinya jadi trendsetter, enggak. Tapi kita ingin pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh ya, terakhir-terakhir ini penting jemaah. Ulama kita menjelaskan bahwa lihat bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabatnya untuk beribadah, untuk berinfak, untuk bersedekah dalam hadis ini. Ini sangat penting. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan dua ayat. Jadi ini poin terakhir ya. Ketika Nabi SAW melihat orang-orang dari suku Mudhar itu penampilannya memprihatinkan, beliau gak hanya sekedar mengatakan tolong bantu saudara-saudara kalian, tidak di dalam hadis ini. Tapi sebelum itu beliau membawakan dulu dua ayat. Dan dua ayat ini sangat indah. Yang pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Artinya kita ini semuanya dari satu jiwa. Gitulah. Ini ada hubungan loh, gitulah. Kita ini satu jiwa. Lalu berkembang biak. Dan jaga hubungan silaturahim. Lalu lihat terakhir, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kalian. Lihat, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lihatlah. Sebagaimana kalau kalian bersedekah dan berinfak kepada mereka, Allah memperhatikan dan melihat kalian. Sebaliknya juga kalau kalian tidak berinfak dan bersedekah, lalu pakai dalih gak punya uang, gak punya sesuatu, padahal ada. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan ini buat silaturahim. Ini saudara-saudara kalian dari Mudhar. Terus yang berikutnya, Nabi mengatakan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah dan setiap diri melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari kiamat besok. Jadi apa yang Anda kasih itu untuk diri Anda, dan apa yang Anda berikan itu untuk bekal Anda ke hari kiamat. Apa yang kita berikan itu untuk bekal pada hari akhirat nanti, bukan untuk dia. Oh tapi sayang, aku masih pakai nih baju. Oh, ini untuk bekal hari akhirat. bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kembali lagi, muraqabatullah. Allah mengetahui, ilmullahi azza wa jalla. Allah Maha mengetahui. Jadi Nabi SAW senantiasa memasukkan unsur iman dan tauhid dalam momentum dan konteks atau kejadian apapun juga. Ya Allah Maha melihat loh. Makanya gak heran mereka semangat dilihat Allah nih, semangat-semangat gitu. Dan ini buat saya kok, kenapa tadi seorang Ansor bawa barang apa, bawa kantongan yang berat banget, ini bekal saya buat hari akhir. Ini bekal saya nih ini. Dan yang lain semangat itu hadirin. Inilah iman yang real. Inilah tauhid yang real. Tauhid yang selalu menjadi motor penggerak kebaikan. Yang membuat kita gak pelit. Kalau dalam konteks ini, yang gak medit, yang gak hitung-hitungan kalau berbuat kebaikan. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Para sahabat itu ngerti hadirin, begitu disampaikan dua ayat itu. Dan itu kenapa Nabi menyampaikan dua ayat itu sebelum menyuruh mereka untuk bersedekah. Dan Nabi gak menuntut mereka di atas kemampuan mereka kok. Yang punya dinar-dinar, diram-diram, sampai yang punya satu butir kurma atau setengah, kasih setengahnya. Itu baik. Dan ini juga pelajaran kan. Ada sebab, kalau yang membuat hal yang, atau membuat tren yang buruk, bisa jadi apa namanya, hari ini pakai ghost account dan seterusnya, tapi akhirnya gara-gara dia banyak yang terinspirasi melakukan hal yang serupa. Mungkin orang lain gak tahu siapa pemilik account tersebut, tapi Allah tahu kan. Allah ngerti. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi kan. Yang lain mungkin gak tahu, tapi Allah tahu. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.